Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن استقل حديث كتاب الله وخر الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita di pagi yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu dan umur kita. Tak lupa pula kita di hari yang penuh berkah ini memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas sunnah beliau, sabar dalam mengamalkan dan mengajarkannya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai lanjutan dari materi kita yaitu tentang faedah-faedah ilmiah dari sejarah Islam, di mana kita masih berbicara tentang ulama-ulama yang wafat dari rentang waktu kekuasaan al-mustadiq billah, ya, yang mana kita bahas sebelumnya. Di antara ulama-ulama yang sering dinukil pendapatnya dan terkenal di kalangan para umat yang fenomenal sekali, karena setelah jatuhnya kekuasaan Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah, di mana setelah itu Islam mundur dari segi segi kekuatan politik maupun dari segi perkembangan ilmu, sehingga muncullah berbagai macam bentuk paham dan aliran di tengah umat Islam, kemudian juga kepanatikan kepada aliran madhab, ya, fikih tertentu, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan umat ini melalui perjuangan para ulama-ulama yang berjuang membersihkan umat dari pengaruh-pengaruh pandangan pikiran dan juga akidah-akidah yang menjauhkan mereka dari akidah Islam. Muncullah di antara para ulama yang paling fenomenal adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang telah kita kupas sekilas tentang biografi beliau pada jumpa kita yang lalu. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan, yang dituduhkan oleh musuh-musuh dakwah beliau saat itu, ya. Kemudian juga kita akan bahas sedikit tentang bagaimana, ya, perjuangan beliau, di mana beliau mengalami dengan tuduhan-tuduhan tersebut dihukum, ya. Maka kita akan membahas di sini, ya, berapa, ya, kali beliau dihukum oleh penguasa di zaman beliau, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti dan fitnah-fitnah tersebut. Kita akan mencoba dulu bahas tentang alasan-alasan dan berapa lamanya beliau ditahan. Beliau ditangkap sekitar 7 kali, ya, ditahan dengan waktu yang berbeda-beda lama penahanannya, dan juga kita akan jelaskan sebabnya. Kemudian setelah itu jika waktu mengizinkan, kita akan bahas juga materi-materi yang dituduhkan kepada beliau. Ya, dan tentu banyak, ya, karena memang banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dibuat secara serampangan dan dituduhkan oleh musuh-musuh dakwah beliau. Namun suatu faedah yang harus kita ambil dari ini, ibar, ya, pelajaran yang pantas untuk kita tarik dari perjuangan beliau adalah disebutkan adalah bagaimana di antaranya adalah apa yang beliau alami, ya. Dan juga perjuangan yang beliau lakukan dan berhasil beliau melewatinya, ya, dengan mewariskan begitu luasnya ilmu yang beliau wariskan kepada umat, di mana di dalam umur 17 tahun, ya, dengan ketekunan beliau dari kecil menuntut ilmu, umur 17 tahun beliau telah diizinkan oleh seorang ulama Hanabila di zaman beliau untuk berfatwa, dan umur 17 tahun juga beliau telah menulis kitab, ya. Ya, kemudian beliau mengajar langsung menggantikan ayah beliau di umur 21 tahun. Bahkan sebagian kitab-kitab beliau dikarang dalam waktu yang sangat singkat. Salah satunya kitab yang fenomenal adalah kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Itu beliau tulis dari waktu asar sampai dari waktu zuhur sampai asar, ya. Jadi dari waktu zuhur atau asar atau maghrib sampai asar. Saya kurang Ingat, yang penting dalam hanya di antara dua waktu salat itu beliau menulis tersebut. Ada berapa kitab yang beliau tulis? Disebutkan para ulama, di antaranya juga Al-Wasati ya, kalau enggak salah ya, Al-Hamawiyah itu ditulis dari waktu zuhur ke asar. Ini jawaban terhadap penduduk Hama ya, yang bertanya kepada beliau tentang masalah sifat Allah SWT. Di dalam fatwa Al-Hamawiyah tersebut beliau membahas tentang hal-hal berkenaan sifat ulu, kemahatinggian Allah SWT di atas semua zat makhluk. Ya, zat Allah maha tinggi dari atas semua zat makhluk. Beliau bahas dari dalil Al-Quran, kemudian dalil dari sunnah, kemudian beliau sebutkan perkataan para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama-ulama atbat tabi'in. Setelah itu beliau berpindah kepada mazhab fikih. Beliau bahas pendapat ulama Hanafiya, pendapat ulama juga Al-Malikiyah, kemudian Syafi'ah Hanabila, kemudian juga beliau berpandang menyebutkan madhab-madhab ideologi di antara ulama-ulama yang dinisbatkan kepada ulama-ulama tasawuf dan para ulama-ulama kalam yang tobat daripada pemikiran mereka. Itu dikupas dalam kitab beliau Al-Fatwa Al-Hamawiyah, di mana dalam Fatwa Al-Hamawiyah ini beliau mengupas pertama sifatul ulu, kemudian sifatul ma'iyah, kemudian sifatul nuzul ya, kemudian sifatul qurb. Ya, ada lima sifat kalau enggak salah yang dibahas oleh beliau dalam fatwa Hamawiyah ini, yaitu terutama hal-hal yang berkenaan dengan sifat ulu ya. Maka beliau mengkompromikan ada dalil antara ulu dengan ma'iyah ya, yang dipertentangkan oleh ahlul kalam. Jadi sifat ulu dan ma'iyah, kemudian sifat nuzul ya, kemudian sifat al-qurb ya, dan kemudian sifat istiwa ya. Ada ulu, ada istiwa, ada al-ma'iyah, kemudian nuzul dan qurb. Jadi beliau bahas dalam lima sifat dalam kitab Hamawiyah ini, itu beliau tulis ya dari waktu zuhur ke asar saja. Ya, kitab yang luar biasa nukilannya, yaitu menukil ketika beliau menukil jangankah ayat dan hadis ya, ungkapan-ungkapan para ulama dari tokoh-tokoh yang beliau nukil itu persis gitu, sehingga setelah ditahqiq kitab tersebut terbukti bahwa di mana perkataan itu didapat. Dan ini luar biasa keilmuan beliau. Maka di antara kehebatan yang membuat para ulama salut dengan beliau adalah kekuatan hafalan beliau ya, dari mana beliau banyak kitab-kitab beliau juga yang ditulis di dalam tahanan yang beliau tidak memiliki referensi, tapi semuanya keluar dari hafalan beliau ya. Kemudian juga kitab Al-Wasitiyah ditulis dari asar ke maghrib. Itu pertanyaan dari Al-Wasit. Dan begitu kita lihat bagaimana akidah Wasitiyah lengkap dengan dalil-dalilnya yang luar biasa membahas tentang akidah Ahlussunnah Jamaah secara komprehensif ya. Secara garis besarnya termuat dalam kitab itu tentang akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, tentang itu akidah Al-Wasitiyah. Ini keluar biasaan beliau di dalam menulis, dan juga disebutkan para ulama beliau ini adalah orang yang sangat cepat juga menulis. Jadi samping kepintaran ilmu beliau yang luas, beliau dalam menulis juga sangat cepat gitu. Baik. Sehingga kalau siapa yang mencoba melihat fatwa Al-Hamawiyah, mengkaji dan melihat ya, cukup untuk satu disertasi S3 ya. Itu ditulis hanya dari waktu zuhur sampai asar saja. Ini diantara contoh-contoh kehebatan beliau. Dari umur 17 beliau sudah memberi fatwa, di umur 17 beliau juga sudah menulis, dan di umur 21 tahun beliau langsung menggantikan ayah beliau ketika ayah beliau wafat. Dan beliau memang berasal dari keluarga ulama ya, termasuk istri beliau juga seorang ulama. Ibu beliau, bukan istri beliau. Beliau tidak menikah ya, afwan. Orang tua beliau yang perempuan juga seorang alim salihah ya. Dan beliau bersaudara-saudara semua laki-laki, tidak ada yang perempuan, disebutkan dalam biografi beliau. Baik, apa yang dialami Syekh Al-Islam Taimiyah ya, manzilatul imamah fil ilmi wad-din. Cuman para ulama juga menyebutkan kekuatan ilmu dan ketakwaan yang tampak pada pribadi beliau yang dikisahkan oleh para ulama-ulama ya. Tidak sedikit ulama yang menulis tentang biografi beliau ini menunjukkan tentang kemasyhuran beliau di kalangan para ulama, baik ulama yang semasa dengan beliau, murid-murid beliau, maupun dari bahkan juga ada dari musuh-musuh beliau juga ada yang menulis ya. Dan ulama-ulama semasa dengan beliau, dan kemudian juga ulama-ulama setelah itu ada lebih dari 50-an ya kalau enggak salah dikumpulkan oleh para ulama, orang yang telah menulis biografi beliau dengan jumlah yang begitu banyak sekali. Ada yang meninjau dari sisi usaha beliau dalam membela kaum muslimin dari serangan Tatar, ada yang menulis tentang bagaimana kesabaran beliau dalam dakwah dan seterusnya. Tapi dalam risalah keilmiah secara kalau dikumpulkan ya tentang materi beliau ditulis di berbagai kampus di dunia itu sudah mungkin sudah ratusan lah ya kalau tidak ribuan gitu. Baik. Cuman hal yang sangat menarik disebutkan para ulama dari biografi beliau ini adalah bahwa beliau sampai pada tingkat itu adalah yaitu dengan asar taqwa wal yakin was sabar. Beliau sering mengingatkan bahwa imamah fid din tunalu yaitu bisabri wal yakin. Beliau menyebutkan bahwa ketokohan dalam agama itu diraih dengan dua hal yaitu sabar dan keyakinan. Ya. Maka beliau sering mengatakan bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dan ini sering di beliau nukil dalam ungkapan beliau. Sabr dan itu berkenaan dengan ilmu, ya, mengamalkan ilmu, ketakwaan, wara dan seterusnya. Bahkan disebutkan oleh para penulis biografi beliau, beliau tidak pernah tertarik ketika ditawarkan jabatan-jabatan oleh penguasa, dan beliau juga tidak pernah mau menerima hadiah. Di antara faedah disebutkan para ulama adalah di mana beliau tidak pernah mau menerima hadiah, bahkan kalau dikasih hadiah beliau memberikan kepada murid-muridnya adalah karena agar tidak terpengaruh beliau di dalam berfatwa, di dalam menyampaikan ilmu, ya. Kadang-kadang memang lisan jadi keluh apabila tangan mengambil, itu sebutan para ulama ya untuk menerangkan sesuatu, sehingga beliau tidak ada merasa utang budi kepada siapapun di dalam bicara tentang al-haq. Beliau tidak ada yang menghambat lisan beliau untuk menyampaikannya. Nah, ini disebutkan oleh beliau di antara pertama dari pelajaran dipetik dari melihat biografi beliau adalah yang pertama adalah yaitu bagaimana keyakinan, kesabaran, keyakinan, kekuatan ilmu yang beliau raih. Tentu ini juga pesan sekaligus bagi anak-anak muda, bagi para duat, ya, para ustaz, ya, untuk tidak berhenti untuk belajar, dan juga ilmu tersebut dituntun untuk selalu diawasi dengan amal, gitu ya. Maka beliau sering menyebutkan dengan ungkapan yaitu bisabri wal yaqini tunalul imamatu fid din, ya. Kemudian juga kenapa beliau ini begitu mendapatkan penghargaan atau dihargai oleh lawan-lawan beliau, ada orang-orang yang tidak senang dengan beliau pun, ya, dan keberhasilan beliau dalam menegakkan agama ini, ya, adalah asbabul fawz wa nasr az-zuhud fil manasib. Itu disebutkan oleh beliau para mutarjim atau para penulis biografi beliau adalah yaitu beliau zuhud dalam kedudukan-kedudukan, tidak tamak, tidak tergiur dengan berbagai posisi kedudukan wal wilayat, kemudian juga jabatan-jabatan. Nah, dan jauh daripada berbagai pernak-pernik dari tawaran-tawaran kekuasaan tersebut. Bukankah Rasulullah SAW kadzalika faqad kana imamatul Islam ala hadhil jada minhum Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di antaranya juga sebutkan para ulama-ulama yang mirip dan seperti ini adalah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Karena itulah disebutkan dalam biografinya Imam Ahmad, ya, atas hudun ya fa abaha wal wilayatu faqalaha. Jadi dia pernah ditawarkan untuk kedudukan dan jabatan-jabatan, namun beliau tidak mau menerimanya. Kemudian al-badzatu fil iman wal tisatu fi ulul ma'ash wa dha'if ahli al-islam. Di antara yang menyebabkan beliau diterima dan didengar dakwah beliau adalah kesederhanaan beliau dan juga dengan perjuangan kesederhanaan beliau dalam kehidupan. Ya. Yaitu beliau sangat mutajannibal litarafuh. Jauh dari kehidupan yang menggambarkan hidup yang mewah. Subhanallah, ya. Barangkali ini juga sebagai pesan lah bagi kita para-para dai, seharusnya tidak menampilkan kehidupan yang mewah, kemewahan-kemewahan di depan mat'unya, ya. Tetapi adalah kesederhanaan. Kan, ya, kesederhanaan. Barangkali suatu fitnah di zaman kita sekarang adalah ketika para da'i dipancing untuk selalu memiliki barang-barang yang branded, barang-barang bernilai dan segala macamnya, sehingga seakan-akan dakwah ini dilihat dari sisi situnya. Ya, tentu sebagian ya, tidak semua tentunya. Cuman kita terluas pada terhadap hal ini, bahwa jangan menunjukkan ke apa namanya kemewahan-kemewahan. Ya, justru para ulama dahulu mereka hidup dengan penuh kesederhanaan, dan itulah yang menjadi nilai tersendiri oleh para orang-orang yang menuntut ilmu kepada mereka. Karena dalam itu akan menjadi fitnah bagi seseorang ya, sehingga dia bisa berubah tujuan dan niat di dalam berdakwah ini untuk meraih kehidupan duniawi. Jadi mutajanniban tarafu fil ma'ash wa tatalubul malaz, dan juga tidak terlalu berlebih-lebihan dalam hal-hal yang kelezatan-kelezatan dunia ini. Ini di antara hal-hal yang dapat kita ambil dari kesederhanaan yang ya, dan ini tentu tidak khusus pada beliau, tapi pada umumnya para ulama-ulama kita mencontohkan kehidupan demikian. Dan ini juga barangkali pesan bagi para penitia-penitia kajian gitu ya, penitia-penitia kajian juga kepada para para dukunatu dan muhsinin-muhsinin juga perlu tidak terlalu berlebihan di dalam melayani ustaz, karena ya mereka juga bukan orang-orang yang ingin berlebih-lebihan itu. Jangan kadang-kadang berlebih-lebihan baik dari segi makanan dan juga lain sebagainya. Hinggaplah mereka dan persiskan mereka, jangan ajari mereka hal-hal yang membuat mereka nanti berubah niat di dalam dakwah. Nah, ini juga barangkali mohon maaf, ini agak sensitif menyampaikan hal ini barangkali ya, tetapi para penyelenggara kajian harus menyadari hal ini, bahwa ustaz-ustaz kalian bukanlah orang yang di dalam memberikan ilmu ini ingin dihibur dengan kesenangan duniawi. Tidak, baik makan baik apapun saja tidak perlu ke tempat-tempat yang sifatnya mewah dan segala macam ya. Jangan pengaruhi niat mereka dan jangan pengaruhi mereka dengan dunia kalian, begitu artinya. Kadang-kadang ya bergaul dengan orang-orang yang memang memiliki kemewahan-kemewahan dunia itu akan merusak, akan mempengaruhi kehidupan sebagian ustaz. Nah, ini yang perlu kita waspadai, baik para asatidz sendiri maupun para jamaah ya. Karena terdapat di sebagian ini, sebagian ya, terlalu berlebih-lebihan di dalam memberi dan di dalam memuliakan kadang-kadang ya. Akan lebih baik infak-infak itu diberikan kepada yang sifatnya untuk kepaedahnya, untuk kepada umat ya, bukan kepada personalnya gitu. Itu lebih bermanfaat ya. Wallahu alam. Ini sekarang sebagai pesan saja karena terlintas di ingatan ya, mengingat bagaimana kehidupan para ulama dahulu, bahwa mereka adalah orang-orang yang yang jauh dari berhal-hal yang akan merubah niat mereka di dalam berdakwah maupun menuntut ilmu. Karena mulai ada zahirah, ada semacam kemunculan di tengah kehidupan bermasyarakat ya, di para thalabul ilmi tentunya ya, bersaing dari segi tempat gaya dan penampilan, dan ini juga perlu diperbaiki sebenarnya ya. Bahkan juga dengan media sosial ini juga menjadi fitnah baru bagi para dai-dai muda dan seterusnya. Maka kadang-kadang seakan-akan berdakwah adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang glamor, kehidupan yang mewah. Tidak, dakwah ini adalah pengorbanan, dan jalannya bila berdakwah penuh dengan kesenangan, maka itu barangkali perlu dikoreksilah niat dan juga metode dakwah kita. Berdakwah mesti penuhi tantangan dan hambatan dan penuh kesederhanaan. Inilah yang ingin kita tunjukkan kepada umat ya, dan demikian pula kepada para donatur, tidak perlu mengajari ustaz-ustaz dengan hal-hal yang berlebih-lebihan ya. Bukan berarti tidak boleh memuliakan mereka, bukan berarti tidak boleh membahagiakan mereka, boleh, tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan sehingga nanti merusak niat mereka ya, dan bahkan sampai-sampai umpamanya mereka juga membuat tarif di dalam sebuah ceramah, menentukan jumlah jemaah dalam sebuah ceramah, dan ini jangan sampai terjadi dalam dakwah kita ini. Baik, kemudian satu hal sifat yang juga disebutkan adalah la takadu nafsuhu tashba'u minal ilm. Ini di antara sifatnya Syekh Islam Taimiyah adalah jiwanya tidak pernah kenyang dari ilmu ya. Wala turwa minal mutala'ah, tidak pernah lepas daripada belajar. Mutala'ah belajar, meneliti dan seterusnya. Wala tamallu minal istighal bihi, tidak pernah bosan untuk sibuk dengan ilmu tersebut. Wala takallu ya takilu takallu minal bahthi fihi, tidak pernah malas ya. Al-kalal ini tidak pernah malas untuk melakukan penelitian. وقل أن يدخل في علم إلا ويفتح له فيه. Tidak dia membahas sebuah ilmu selama temannya kecuali dia memiliki berbagai apa namanya istrinya dibuka untuknya pintu ilmu tersebut. Jadi ketika beliau membahas sebuah masalah itu lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan berbagai cabang pembahasannya dan seterusnya. Oleh sebab itu Zahabi pernah berkata tentang gurunya Syaikh Tamia, ma ra'aituhu illa fi batni kitabin. Ya, aku tidak melihat kecuali dia di perut buku gitu. Ini menunjukkan bagaimana kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Baik. Pernah diriwayatkan oleh Imam Sakhawi dalam kitab beliau Al-Jawahir Al-Wad-Durar, beliau menukil dengan sanadnya dari Syekh Syamsul Ad-Dairi, ya, qala sami'tu Ala'uddin Al-Bustami, dia beliau mendengar Ala'uddin Al-Bustami di Baitul Maqdis berkata, wa qad sa'alahu hal, ini dia bertanya kepada ini Syamsuddin ini Asy-Syams bin Diri ini bertanya kepada Alauddin, ya, bertanya, "Har ra'aita Syekh Taqiyuddin Ibn Tamiyah?" Apakah engkau pernah bertemu dan melihat Syekh Taqiyuddin Ibn Tamiyah? Faqala na'am, aku pernah bertemu. Qultu fa kaifa kana sifatuhu? Lalu tanya bagaimana sifatnya. Faqala har ra'aita kubbat as-sakhra? Lalu tanya engkau pernah melihat dengan kubah sakhra? Aku melihat iya. Qala kana kubbatus sakhra muli'a kutuban wa laha lisan yantiku bihi. Jadi ibaratnya beliau itu adalah kumpulan khazanatul ilm, yaitu kumpulan ilmu yang bisa berbicara. Ini menunjukkan tentang keluasan ilmu beliau. Taib, ini di antara faedah-faedah. Kemudian setelah itu ujian dan cobaan yang beliau tentu banyak ya di dalam dakwah beliau. Ya. Kemudian beliau di masa mudanya, beliau di biaya hidup beliau dibayar oleh saudara beliau sendiri. Sebenarnya kita katakan tadi beliau tidak punya saudara perempuan. Itu di antara saudara beliau yang membantu hidup bersama beliau ada namanya Syarfuddin, ya, Syarfuddin. Kemudian juga dikisahkan bagaimana beliau terkala mengadakan perjalanan ke Mesir pada tahun 700 Hijriah, ya, inda ammi Tilmizi, yaitu tinggal di rumah paman muridnya, itu namanya Ibnu Fadlullah Al-Amuri Al-Umari. Yani di mana beliau tujuannya bersafar ke Mesir waktu itu adalah meminta kepada khalifah untuk mempersiapkan pasukan menghadapi kekejaman tentara Mongol, ya, tentara Mongol. Baru tiba lahu martab, ya. Lalu dia diberi sumbangan wa'atayat, ada disediakan baginya gaji gitu ya. Palam yuqbal minha syai'an, beliau tidak menerima sama sekali, ya. Lalu sedikit di sini komentar daripada orang menulis biografi beliau, fal yu'tabar man ibtulu bitasawul ala mustawa rafi'. Subhanallah, apakah ini tidak menjadi pelajaran bagi orang-orang yang suka meminta-minta, ya, wa tanammaru ala ma'arifihi wa ikhwanihi. Yani ini mustawa rafi', ini mutasawul ala mustawa rafi', meminta-minta berlebihan lah, ya. Wa rufa'a minhum ya'lamuna anna fi dhahir muta'an matbu' wa huwa fil batin 'abdun tabi' zalil muti'. Jadi hikmahnya sebelum ini adalah orang yang selalu bergantung kepada orang lain di dalam ma'asnya dan hidupnya tentu akan menjadi orang yang hina di secara batin gitu. Jadi Islam tentunya terbebas dari sini. Walaupun zahir orang taat kepada beliau, mematuhi beliau, tetapi kalau orang seseorang tadi banyak berhutang budi dan hidupnya selalu bergantung kepada orang lain, maka di batin dia sebenarnya hakikatnya adalah tabi'un zalil. Dia seorang yang hina dan pengikut sebetulnya yang taat, ya. Taat kepada orang yang memberinya. Al-an al-ardi la takhlu min al-muta'assin bis-salihin alladhina tajarradu min hadhihi al-hudhuth. Tetapi Satu hal kebaikan di dunia ini tidak pernah sepi dari orang-orang yang selalu berupaya mencontoh orang-orang soleh, ya, yang jauh daripada sifat-sifat demikian. Nah. Kemudian setelah pelajaran yang beliau lalui dalam dakwah beliau sebenarnya ini daripada minal adziyat atau adzaya, daripada kesulitan-kesulitan yang beliau dalami dalam perjuangan agama Allah ini. In 'aliman yaftahullahu 'alaihi bi mirasi 'ilmi nubuwah wa yanzur fi waqil hayat. Seseorang berilmu yang Allah telah bukakan untuknya warisan ilmu kenabian, dia melihat kondisi masyarakat dalam kehidupan nyata ini, fayara min dhulmati i'rad 'anil wahyi, maka terlihat banyaknya orang yang berpaling dari wahyu, dari Al-Qur'an yang Allah turunkan, ya. Di sana banyak sekali paham-paham yang saat itu hululiyah, mazhab sufiyah, hululiyah ijtihadiyah, turuqiyah bid'iyah, turuqat, ya, tariqat-tariqat. Kemudian juga paham ahlul kalam Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, kemudian juga fanatik mazhab Muqallidah dan Mu'tasibah, wa kullu yara anna ma huwa 'alaihi haqq, masing-masing mengaku di atas kebenaran. Summa ya'ti hamilud daya' fa yukassir haula wa haula. Nah, ibagaikan dia datang orang yang ingin menyelamatkan mereka-mereka ini membawa bendera putih bersih, ya, sehingga menalukan mereka dan mereka tersebut la syakka sayakunu lahu khusum. Jadi ketika Salim Taimiyah berhadapan dengan banyak orang yang beliau kritik, ahlul kalam, syi'ah rafidah, mutasawwifah, ya, dan berbagai kelompok-kelompok muta'assibah, nanti akan ada golongan-golongan yang memfitnah beliau dengan tuduhan-tuduhan itu, di antaranya itu mutasawwifah, ya, kemudian muta'assibah, muqallidah, muta'assibah, kemudian golongan-golongan yang fanatik dengan madhab fikih tertentu, ataupun dari sebagian kelompok mutasawwifah ini, mutasawwifah yang hulu, ya, dari mazhab tasawuf, bukan semuanya di sini. Kemudian juga ahlul kalam, ya, kemudian juga syi'ar rafidhah, yang mana kalau kita lihat tulisan-tulisan Salim Taimiyah ini sangat banyak mengkritik pemikiran-pemikiran mereka. Tentu dari sini beliau banyak menghadapi orang-orang yang memusuhi beliau. Nah, mimma ada ila sijini taratan, kadang-kadang beliau ditangkap, wa tarsim alaihi taratan, dan kemudian juga beliau dilarang mengajar, bagaimana munadharatu taratan, ada perdebatan-perdebatan, ya. Wa adiyatuhu bil mihan ukhra, kadang-kadang beliau mengalami penyiksaan, ya. Ogra sufaha, memprovokasi orang-orang bodoh untuk membenci beliau. Dan ini dialami oleh da'i-da'i di mana-mana, setiap masa memang gitu, ya, bisa melalui tangan politik mereka melakukan penekanan-penekanan, ya. Nah, semua hal ini pernah dialami oleh Syekh Islam Taimiyah. Nah, ini kita akan bahas dulu, bahwa tadi kita sebutkan tatkala umur beliau yaitu 32 tahun, ya, setelah beliau kembali dari melaksanakan haji, dari sini nilai ta'arruh rahimallahu li akh bi'atis sujud. Dari sini nabi beliau mulai menghadapi tantangan-tantangan, ya, dengan berbentuk ditangkapnya beliau, ya, dan yaitu sekitar khilal arba'ata wa salasina 'aman, dalam panjang dakwah beliau sekitar 34 tahun itu. Itu pada mulai pada tahun 693 Hijriah sampai hari wafat beliau. Beliau meninggal di dalam tahanan Qal'ah di Damaskus tanggal 20 bulan 11 tahun 728, ya. Jadi Zilqa'dah, 20 Zilqa'dah, ya. Dan beliau pernah ditangkap sebanyak 7 kali. Nah, ini kan kita sebutkan tadi, ya, jadi kapan saja, kenapa alasan beliau ditangkap. Kemudian 4 kali di Mesir beliau ditahan, dan di Iskandaria, dan 3 kali di Damaskus, ya. Total dari masa beliau ditangkap sekitar, ya, semua itu waktunya sekitar 5 tahun, ya. Nah, dan itu adalah dengan cara musuh-musuh yang memfitnah beliau untuk menggunakan kekuatan politik saat itu, mempengaruhi penguasa, membuat laporan-laporan palsu, ya. Nah, kemudian dirinci tahan-tahan beliau, yang pertama adalah pada tahun 693 di Damaskus. Limuddatin qalilah, ini masanya singkat, ya. Bisababin waqi'ati Asaf Nasrani. Jadi ada kisah ini, orang Nasrani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Islam Taimiyah melaporkan kepada penguasa saat itu. Ya, di dalam kemudian penguasa memanggil orang Nasrani ini dengan juga membawa pengacaranya. Nah, ini disebutkan di situ, membawa pengacaranya, istilah bahasa kita sekarang pengacara, ya. Nah, kemudian ketika dalam perjalanannya, ya, disebutkan di sini itu Syekh Utsaimin dengan seorang ulama lain, ya, ya, berkumpul dengan namanya ulama Zainuddin Al-Fariqi, yaitu Syekh Darul Hadis. Pada khala ala naib sultan bin Damaskus. Jadi beliau menemui wakil daripada sultan saat itu di Damaskus, yaitu Izzuddin Abiqil Al-Hamawi. Nah, kemudian fatalaba naib ihdaruhu. Jadi wakil sultan ini meminta supaya orang Nasrani yang tadi itu untuk datang. Fahadar asaf wa ma'hu mujiruhu Amir Ali'a, ya. Jadi Asaf nama orang Nasrani ini, kemudian dia datang bersama dengan ini orang yang menjamin keamanannya, itu Mujiruhu Amir Ali Ali, yakni namanya. Tetapi dalam perjalanannya fatarabahu mannas bil hijarah. Dalam perjalanannya orang-orang melempari dia dengan batu. Ya. Dianggaplah Sulaiman Temia yang memprovokasi itu, sehingga Sulaiman Temia dipanggil oleh Naib Sultan ini, ya, Naib Temia Nafraqi. Kemudian fadarabahuma baina yadayhi. Kemudian beliau berdua, ya, dipukul, ya, warasama alaihima bil azrawiyya sumasdahuma an-naib wardahuma. Kemudian setelah Sulaiman yang menerima hukuman itu, kemudian dipanggil pula orang Nasrani tersebut, dan orang Nasrani tersebut mengaku masuk Islam. Kemudian di dalam perjalanan dia ke Hijaz terbunuh, ya, dibunuh oleh anak saudaranya sendiri. Nah, setelah kejadian itu, Sulaiman bin menulis kitab As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul. Jadi ada beberapa kisah Sulaiman bin juga menulis kitabnya karena kejadian. Jadi kejadian tentang kejadian tentang adanya orang Nasrani yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hukumnya orang Nasrani yang menghina, karena orang Nasrani yang dibawa ke kuasa Islam, mereka adalah orang kafir zimmi yang tidak boleh diganggu hartanya, itu ada aturannya dalam Islam. Tetapi ketika mereka mencederai kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara hukum Islam dalam fikih dijelaskan para fuqaha, itu adalah bagian dari bentuk bahwa mereka telah melakukan suatu pelanggaran hak untuk diberi keamanan di negeri Islam tersebut. Nah, ini yang terjadi. Maka sebenarnya membahas masalah ini dengan rinci dalam kitab beliau tentang, ya, hal perkara ini, yaitu kehormatan Rasul dan hukum mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menulis kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Nah, ini adalah salah satu asar daripada suatu kejadian yang beliau dihukum gara-gara itu, dan beliau akhirnya beliau menulis kitab, ya. Kemudian kisah yang kedua beliau ditangkap adalah yaitu pada di Qahirah. Di Qahirah pada itu sekitar 1.5 tahun beliau ditahan di sana, yaitu mulai dari hari Jumat tanggal 26 Ramadan tahun 705 Hijriah, ya. Sujina fi burjin ayaman. Jadi ada tempat di apa namanya, kalau burj kita itu apa, ya, semacam, ya, tahanan lah di sebuah benteng, ya. Kemudian dipindahkan ke dalam jubbi. Jubbi itu adalah sumur, ya, qal'a jabal. Jadi dulu tahanan klasiknya ya gitu, dibuat seperti sumur, orang dimasukkan ke dalam itu. Nah, itu pada hari Id itu, 1 Syawal tahun 705. Nah, dan bersamanya ada dua saudaranya sendiri, dua saudaranya ikut, yaitu Syaraf Abdullah wa Zain Abdurrahman. Jadi ini saudara Syekh Sumtami sendiri ikut bersama beliau sampai tahun itu hari Jumat tanggal 23 bulan 3 707. Jadi dari 705 tadi sampai 707 beliau ditahan. Wa kana khadimu wa tilmizu Ibrahim Al-Ghayani min al-murafiqin lahu fi safari ila hadha Misr. Ila Misr. Jadi di antaranya adalah beliau memiliki pelayan dan murid beliau Ibrahim Al-Ghayani ikut menemani beliau waktu ditahan di sana. Sebabnya adalah, nah, apa sebabnya? Disebutkan oleh Ibnu Katsir pada tahun 705 Hijriah itu dalam satu majelis yang ketiga, fal yang tubituri min hadzal jami' ini. Sebabnya adalah masalahul arsy wal mastur kalam wa mastatul nuzul. Jadi masalahnya adalah beliau bicara tentang akidah Ahlus Sunnah Jamaah tentang masalah arsy, masalah sifat kalam dan sifat nuzul, ya. Dan wa fiha min al mawaqif Abu Tuliyah. Jadi disebutkan dalam kisah itu bagaimana sebenarnya berdebat dengan para orang-orang yang menentang beliau, ya, mendebat beliau. Nah, Di antaranya adalah zakar majara fiha anna akhahu syaraf ibtahala wada' Allah alaihim fi hali khurujihim. Jadi di dalam ketika berdebat berdiskusi itu, saudaranya sendiri itu Syaraf yang beliau ikut Abdullah ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk menimpakan azab kepada orang-orang yang menghukum beliau, yang telah memfitnah beliau. Syekh Syaraf ini menegur saudaranya ini. Ya famana'u syekh wa qala lahu bal qul Allahumma hab lahum nuran yahtaduna bihi ila al-haq. Tapi doakanlah mereka itu, kata Syaikh Islam Namia, ya Allah berilah mereka cahaya yang mereka mendapat petunjuk dengannya kepada kebenaran. Ini satu akhlak yang luar biasa juga ya, subhanallah ya. Beliau menghadapi fitnah, tuduhan, disidang, ditangkap, kemudian saudaranya memang merasa dizalimi, terasa melihat dizalimi, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka orang zalim ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semacam pelajaran gitu ya. Namun Syaikh Islam Namia justru memohonkan hidayah buat mereka dan tidak membolehkan saudara untuk mendoakan hal yang buruk ya. Falillahi ma'adhamu min adabin jam. Ini adalah adab yang sangat luar biasa ya. Ini satu pelajaran bagaimana, dan banyak sekali kisah-kisah beliau ya, dan pernah kita ceritakan ketika beliau dipukul dan disiksa oleh ini ada gerombolan yang diprovokasi gitu, dan sampai beliau pingsan, kemudian akhirnya orang-orang mencari orang-orang memukul beliau dan bahkan bersembunyi di rumah beliau sendiri, beliau yang mengamankannya. Dan ini beginilah akhlak ya seorang ulama ya. Maka beliau sering mengungkapkan ahlu sunnah a'rafun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalqi. Ahlu sunnah itu orang yang memang sangat tahu tentang kebenaran, namun mereka adalah orang sangat sayang kepada makhluk. Nah itulah ahlu sunnah, dan ini tergambar sendiri di akhlak beliau. Dan berapa kali sering ya beliau memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti beliau dan mau dibalas oleh orang-orang yang dihukum, tapi beliau tidak mengirim izin. Yang ketiga adalah dalam beberapa hari juga di Mesir beliau ditangkap pada tahun 707 lagi, yaitu tanggal 3 bulan Syawal juga, yaitu isti'da'il sulta alaihi bin mutasawwifa bil Qahirah. Ini adalah orang-orang mutasawwifah di Qahirah melaporkan beliau ke penguasa ya, karena beliau melarang orang istighosah wa tawassul bi makhluqin, itu melarang bertawassul dengan makhluk, bertawassul dengan makhluk. Nah gitu. Dan juga tentang beliau bicara tentang Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seorang orang yang dihukum zindik oleh kebanyakan para ulama dalam pemikirannya. Maka fa'aqadalahu majlisun fa'akhtalufa hudur baina wara'atihi wa idanatihi. Kemudian di dalam diskusi beliau dikumpulkanlah para ulama-ulama mutasawifah dan berdiskusi selesum temiyah. Maka ketika itu ya setelah dia dikumpulkan ya, sebagian orang yang hadir itu berbeda pendapat bahwa selesum temiyah ini tidak salah gitu. Ada yang mengatakan salah. Nah di antara yang ya menganggap salah waktu itu adalah termasuk Al-Badruddin Ibn Jama'ah. Ketika itu beliau dipilihkan tiga pilihan saat sidang di Kairo ini, disidang oleh para ulama ketika beliau berdebat dengan kumpulan para ulama itu, imma kembali ke Damaskus atau tinggal di Iskandaria dengan syarat-syarat tertentu, atau beliau ditangkap ya. Maka beliau memilih untuk ditangkap, untuk ditahan. Nah tetapi fa'alah alai jama'atu min rifaqihi liyasira ma'am ila Damaskus. Tetapi orang-orang yang bersama beliau dengan rombongan beliau itu meminta kepada Syaikh Tamiyah untuk kembali Damaskus saja. Ya. Wa yaqbal syurut wa wafaqahum. Nah, lalu Syaikh Tamiyah menerima ketika jamaah yang ikut bersama beliau ingin kembali Damaskus saja, tidak usah beliau ditangkap, kita pilih saja pilihan kembali. Yang pertama itu imma kembali ke Damaskus atau tinggal di Iskandaria dengan ada syaratnya, atau ditangkap. Dan beliau memilih untuk ditangkap saja, ditahan, tapi teman-teman beliau atau murid-murid beliau yang bersama beliau ingin kembali Damaskus saja. Nah, ketika sudah dalam perjalanan ya, jadi sebab ini adalah kisah beliau menulis kitab sebuah kejadian inilah beliau menulis kitab itu Al-Istighasah Al-Ma'rubi Ar-Rad Al-Bakri. Jadi kisah ini beliau tulis juga dalam sebuah kitab untuk mengumpulkan diskusi itu dalam sebuah tulisan. Itu tulisan beliau tentang kitab istighosah atau Ard al-Bakri. Jadi ada dua kitab yang sudah kita kisahkan. Yang awalnya itu adalah ada penyebab beliau menulis kitab tersebut. Di antaranya sebab tulis menulis kitab istighosah, ada penjelasan tentang orang-orang istighosah dengan makhluk yang telah meninggal umpamanya ya, datang ke kuburan untuk wasul dengan orang mati dan seterusnya. Ini yang beliau bahas dalam kitab beliau istighosah, dan situ beliau menjelaskan tentang paham yang benar dalam masalah ini. Nah, itu setelah itu beliau menulis kitab. Kemudian yang kali keempat beliau ditangkap adalah di Mesir juga. Itu pada bulan Syawal juga. Sampai awal tahun 708, yaitu 700 Hijriah, 707 Hijriah sampai 708 Hijriah. Jadi dalam masa 2 bulan saja. Nah, itu ketika beliau ini saat beliau apa namanya? Dalam diskusi sebelumnya beliau memilih ke untuk kembali Damaskus. Nah, dalam perjalanan yaitu ba'da ikhtiar ba'da sini salasa, jadi kali yang ketiga beliau ditangkap, beliau milih untuk pulang ke Damaskus. Tetapi tiba-tiba datang pasukan untuk mengembalikan beliau ke Mesir. Nah, yaitu radduhu min masanit tariq, datang pasukan dari Mesir, penguasa, untuk mengembalikan beliau ke Mesir. Itu malamnya tanggal 18 ya, bulan 10 tahun 707 Hijriah tersebut, dengan dokongan dari Nasr Membaji. Dia salah satu orang yang sangat memusuhi beliau di Qahirah, itu namanya ada Nasr Membaji Al-Hululi, jadi bermadhab Sufi Hululiyah. Nah, alladhi yahtal makanata 'indal wali, yang di mana ya, dia adalah orang yang mempunyai kedudukan di pada wali kotanya gitulah ya, pada pejabat di Qahirah. Kemudian Syekh dihukum melalui Qadi Al-Malikiyah, faqtalafu falamara Syekh dhalika qala. Kemudian setelah Syekh bertemu, ana amdi ila al-habsi wa atba'u ma taqtadihi al-maslaha. Kata Syekh, saya lebih memilih untuk ditahan dan mengikuti apa yang lebih baik. Kemudian ketika beliau ditahan di dalam tempat tersebut, ya di ruangan atau di sebuah lubang itu, manusia tetap belajar, ya, orang-orang belajar sama beliau di luar sumurnya gitu ya. Fa'aqaf 'alaihi nas ziyaratan wa ta'alluman wa istifta'an. Jadi orang datang aja ke tahanan beliau berkunjung gitu ya. Ada yang ziarah, ada yang belajar, ada yang minta fatwa. Ya. Nah. Kemudian kali yang kelima beliau ditangkap itu di Skenaria tahun 709 Hijriah. Nah. Sampai yaitu pada tanggal 1 ya, bulan 3 itu Rabiul Tsani, sampai tanggal 8 bulan Syawal juga tahun 709 Hijriah. Ya. Ini adalah makidatu ukhra min Nasr al-Mumbaji. Ini juga adalah yaitu makidah, artinya siasat ya, keji yang diatur oleh seorang namanya Nasr al-Mumbaji yang tadi kita sebutkan. Ya, wajis disingkir, ini diantara orang-orang yang memusuhi beliau. Ya tarabbasani mayaktaluhu. Jadi dia mencari-cari kesempatan kapan bisa menangkap lagi Ibnu Taimiyah ini gitu. Wa fi hadhil hala ja'a 'indahu ba'da ayyam Syamsuddin bin Sa'duddin Al-Harrani wa akhbar wa annahum yusaffirunahu ila Iskandaria wa ja'at masyayikh tadamara wa akhbaruhu bidzalik. Wa qalu lahu kullu hadha ya malunahu hatta tuwafiqahum. Jadi ketika selesainya sampai ke Iskandaria dan beliau dikumpulkan para ulama di sana, bertemu dengan beliau lalu membocorkan semua ini mereka lakukan adalah agar engkau mau menyetujui sesuai dengan mereka, hatta tuwafiqahum. Maksudnya di sini adalah engkau ya tidak membantah lagi paham-paham yang mereka anut gitu, maksudnya dari antaranya ini Al-Mambaji dan Jiskin ya, disingkir ini namanya orang ini ya, yang selalu membuat fitnah kepada beliau. Ya, wa ma'amiluna ala qatlik. Kemudian disampaikan juga bahwa mereka sedang merencanakan untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu atau untuk menangkapmu, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Faqala lahum. Nah, jawaban Rasulullah SAW tentang tuduh apa namanya ancaman ini, apa kata beliau? Ana in qutiltu kana li syahada. Saya kalau dibunuh itu adalah syahid bagi saya. Wa in nafuni kana li hijrah. Jika saya diusir itu adalah hijrah, pindah ke tempat lain. Walau nafuni ila Qabrus da'autu ahla. Seandainya mereka walau mengusir saya ke pulau Kubrus ya, tahu kita Kubrus ini adalah daerah yang perbatasan antara Eropa dengan Turki ya. Pulau Kubrus yang da'utu ahlaha ilallah. Aku akan berdoa di sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajabuni. Wan habisuni jika mereka na li ma'badan. Jika aku ditangkap ada kesempatan untukku untuk fokus beribadah. Wa namithul al-ghanama kaifama taqallabat ya. Taqallabtu ala sufin fayasi'u minhu wansarafu. Ketika itu musuh-musuh justru putus asa untuk menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Beliau tidak ada hambat. Sampai dibunuh pun beliau menyatakan, kalau saya dibunuh, saya mati syahid. Kalau saya diusir, itu hijrah bagi saya. Kalau saya ditangkap, adalah khulwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih sempurna untuk beribadah dan lebih khusus. Subhanallah. Tawakal yang tinggi. Ya. Maka sering ungkapan ini diunukil oleh orang-orang ya. Ingkutil tupahiyah syahada. Jika apa, pekanat li syahada. Jika saya dibunuh, mati syahid. Jika saya diusir ya dalam perjalanan beliau berhijrah, dianggap oleh beliau sedang hijrah ya. Jika beliau di ditangkap, ditahan, adalah khulwah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dalam kondisi demikian, karena ada memang orang-orang provokator untuk menangkap beliau selalu, untuk menghalang-halangi dakwah beliau sedulur. Dan tidak berapa bulan setelah itu berkuasalah Malik Nasir Muhammad bin Qalun di tahun 709 tersebut. Maka afraja an syekh wastada'ahu li Qahirah. Dari situlah Malikun Nasir ini melepaskan syekh dari tahanan dan memanggil beliau ke Qahirah. Wa qutila jaskir syarra qitla wa hamala nasran al-mamji wa mata fi zawiyatihi. Dan akibat dari orang-orang yang memusuhi beliau justru malah sangat buruk sekali, dan akhirnya Jasyengkir ini disebutkan dibunuh dalam keadaan yang terbunuh. Kemudian juga Nasr al-Mumbajid mati di Fizawiyatihi, maksud di tempat tinggalnya ya. Wal Nasr yantakim min al-qudat al-fuqaha alladhina kanu yuwaluna Jasyengkir. Jadi Malikun Nasir ini Ibnu Qalun ini yang berkuasa di Mesir tahun 79 Hijriah ini, 709 Hijriah, memanggil qadi-qadi yang telah pernah menghukum Syekh Islam Tamiyah tersebut. Memanggil qadi-qadi tersebut ya, dan para fuqaha-fuqaha yang memfitnah beliau, dan beliau ingin memberikan hukum penguasa ini kepada orang-orang yang memfitnah Syekh Islam Tamiyah. Fastafta Syekh Islam Tamiyah. Lalu Syekh Islam Tamiyah ditanya oleh penguasa itu, ya oleh Raja Al-Malikun Nasir ini, Muhammad bin Qalun. Faham Syekh Islam Tamiyah maksudahu. Syekh Islam Tamiyah paham ketika dimintakan fatwa. Paham maksudnya dia ini ingin menghukum orang-orang yang pernah yang berbuat jahat kepada Syekh Islam Tamiyah ya. Fasya'a fi madhihim wa sana 'alaihim. Syekh Islam Tamiyah justru memuji musuh-musuhnya, orang-orang yang sebelum pernah menghukum beliau, memfitnah beliau di hadapan raja tersebut. Wa annahum law matu lam tajid mithlahum fi daulatik. Kemudian Syekh Islam mengatakan, seandainya mereka ini para meninggal, engkau tidak akan dapatkan orang-orang seperti mereka di negaramu. Ya, amana fahum fi hillin min jihati. Adapun saya, kata Syekh Islam, saya memaafkan mereka. Fahum fi hillin min jihati. Mereka dari sisi saya adalah telah halal, artinya saya telah memaafkan mereka. Ini akhlak lain yang muncul dari Syekh Islam. Bagaimana mulianya akhlak beliau. Ketika beliau dekat dengan penguasa atau dihargai oleh penguasa, beliau tidak punya kesempatan untuk malas dendam kepada musuh-musuhnya, tangkap semua mereka, jebloskan ke bui semua mereka, enggak ada pernah demikian Syekh Islam Tamiyah. Walaupun orang-orang ini sebelumnya telah membuat beliau tersiksa, beliau menderita, membuat beliau yang mengalami berbagai ujian dan cobaan ya, para qadi dan para fuqaha ini, ketika setelah itu Muhammad bin Qalun ya, Malikun Nasir Muhammad bin Qalun ini berkuasa dan melepaskan Syekh Tamiyah dan meminta fatwa Syekh Tamiyah, jujur Syekh Tamiyah memuji-muji orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada beliau, dan bahkan dikatakan seandainya mereka ini para meninggal, engkau tidak akan temui orang-orang seperti mereka. Adapun hak mereka, hak saya atas mereka, kata Syekh Tamiyah, saya telah memaafkan mereka, menghalalkan mereka. Ini akhlak yang luar biasa ya. Kemudian itulah akhirnya Qadi Ibnu Makhluf Al-Maliki berkata setelah itu, "Ma ra'aina asqa min Ibnu Tamiyah lam nuqa mumkinan fi sa'i fihi." Jadi, "Alam nuqi mumkinan fi sa'i fihi." Aku tidak melihat orang yang paling bertakwa dari Ibnu Tamiyah ini, kata seorang Qadi Ibnu Makhluf Al-Maliki ini, ya. Tidak ditinggal, tidak ada cara yang kami sisakan untuk mengganggu dia lah istilahnya, untuk mengganggu dia. Lam nuqi mungkinan fi saifihi, tidak ada jalan yang kami, yang mungkin kami lakukan kecuali kami sudah berusaha untuk agar dia ini dimulu, ditangkap. Walamma qadira alaina afa anna, tetapi tatkala dia itu mampu untuk membalas pada kami, justru dia memaafkan. Ini pujian dari seorang qadi Ibnu Makhluf Al-Maliki tentang akhlak Syaikhul Tamiyah ketika tadi penguasa meminta keadilan, memberikan keadilan lah kepada Syaikhul Tamiyah terhadap kejahatan-kejahatan orang-orang fitnah beliau. Namun beliau memaafkan. Maka dipuji oleh seorang qadi Ibnu Makhluf Maliki, "Ma ra'aina atqa min Tamiyah." Kami tidak melihatkan ada orang lebih bertakwa daripada Ibnu Tamiyah. Lam nuqi mungkinan fi saifihi, tidak ada jalan yang mungkin kami untuk melakukan, ya, mengganggu dia, memfitnah dia, bahkan untuk ingin merencana membunuh dia, kecuali kami upayakan itu, lakukan. Walamma qadira alaina afa'anna, tetapi tatkala dia itu mampu membalas kepada kami, justru dia memaafkan. Ya, ketika itulah Syaikhul Islam tinggal di Kohirah dan tinggal dekat dengan tempat yang disebut dengan kuburan Husain di daerah Husainiyah, ya, di dekat dari kampus Azhar itu, ya. Kebetulan saya juga pernah ke sana. Ya. Kemudian para orang-orang belajar kepada beliau di Kohirah, ya. Wa wal khaku ala ikhtilafihim tabaqatin yataradun alaihi wa huwa yaqul, dan bahkan beliau didatangi oleh banyak orang-orang yang berbagai lapisan, ya. Kemudian beliau, setiap orang-orang yang datang kepada beliau tentang kejahatan-kejahatan orang-orang yang sebelumnya terhadap beliau, beliau mengatakan, "Ana ahlaltu kullaman adzani." Aku telah menghalalkan, telah memaafkan semua orang yang menyakiti, setiap orang menyakiti. "Wa man adallahu wa rasulahu fallahu yantaqim minhu." Orang yang memusuhi, menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan membalas kepada dia. "Wa asalahu min ijlal wa ta'zim ma yatul wasfuhu." Dan akibat inilah kemana dia mendapatkan penghormatan, ya, dimuliakan, ya. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayahnya, itu kejadian dari tahun 709 Hijrah sampai 712 Hijrah. Baik. Kemudian ditangkap beliau pada, ya. Ya, beliau tinggal di Kohirah, disebutkan di sini, ya, sampai pada tahun 712, ya. Jadi 709 Hijriah sampai 712 Hijriah beliau tinggal di Kohirah. Makanya banyak fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan, tersimpan di Kohirah. Ya. Baik, setelah itu beliau kembali 8 Syawal tahun 712 Hijriah kembali ke Damaskus. Nah. Kemudian sujina rusima alaihi khilala arba'a marrat istagharaka nahwa sanatain. Jadi beliau tinggal di Kohirah selama masa tadi, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang beliau alami, ya. Ketika beliau tinggal di Mesir, ya, hasala khilala iqamati hadhihi bi Mesir khairun katsir. Jadi selama beliau tinggal berapa tahun di Mesir itu, tersebar segi kebaikan yang begitu banyak, menyebarnya ilmu agama, ya. Kemudian disitulah banyak beliau di Mesir, beliau banyak menulis kitab beliau, di antaranya sebutkan di dalam yang beliau tulis di Mesir itu adalah Minhaj Sunnah Nabawiyah, kitab bantahan terhadap Syiar Rafidhah, dan juga Qadariyah dalam 9 jilid kalau enggak salah, yaitu atau 8 jilid Minhaj Sunnah Nabawiyah. Ini kitab yang paling besar di antara kitab-kitab bantahan terhadap Syiar Rafidhah, bahkan terbesarlah. Kemudian beliau juga menulis Kitabul Iman, kitab Istiqamah, Tabisul Jahmiyah, Fatwa Al-Misriyah, dan lain demikian disebutkan dan merajab dalam terjemahannya. Ini kita-kita yang beliau tulis selama di sana. Baik. Kemudian kali yang keenam beliau ditangkap di Damaskus itu dengan lama 5 bulan 18 hari, ya. Mulai dari hari Kamis tanggal 7 bulan 12 Zulhijjah tahun 720 Hijriah sampai pada hari Senin yaitu tanggal 10 bulan Muharram 721 Hijriah. Dengan sebab masalah al-hal bit talak. Nah, ini kan masalah-masalah fikih nanti yang akan kita bahas, apa hakikatnya perbedaan tuduhan-tuduhan kepada beliau. Jadi beliau berfatwa tentang orang bersumpah dengan talak. Kalau tujuannya adalah sumpah, menurut beliau adalah bukan talak gitu. Sedangkan berbeda dengan pendapat ulama-ulama yang lain, mereka menganggap itu talak. Bersumpah dengan talak bukanlah talak kalau tujuannya bersumpah. Nah, ini sebetulnya ada pembahasan fikih di sini, ya. Nah, wa antajat hadhi majmu'atun kabirun min al-kutub wa fatawa. Ya. Kemudian muncul banyaknya fatwa-fatwa beliau, ya. Kemudian juga bantahan-bantahan terhadap pandangan beliau sehingga ya. Di antara tulisan beliau adalah Aradul Kabir ala man i'tarada alaihi fi masati halq bit talaq. Jadi beliau menulis masalah ini juga dalam suatu tulisan. Yang ketujuhnya, yang terakhir adalah ketujuh kali beliau ditangkap adalah itu ditangkap sekitar ini yang lebih panjang 2 tahun 3 bulan 14 hari. Itu mulai dari tanggal 6 dari bulan Sya'ban tahun 726 Hijriah sampai malam wafatnya beliau, yaitu hari Senin tanggal 20 bulan Zulqa'dah tahun 728 Hijriah. Yaitu masalah ziarah, yaitu masalah tentang ziarah kubur. Nah, nanti akan kita bahas ya, tuduhan-tuduhan ini masih belum sempat kita bahas karena waktu yang batas kita. Jadi sebab-sebab beliau tangkap adalah tentang bantahan beliau kitab Arad al-Ikhna'i al-Akhna'i ya. Jadi di sana beliau menjelaskan tentang hukum ziarah kubur. Maka Ibnu Katsir menjelaskan bahwa beliau tidak mengharamkan. Beliau tidak mengharamkan. Banyak sekali jalan penjelasan tentang ziarah kubur, tapi oleh orang-orang dipelintir dan dibuatlah semacam tuduhan bohong bahwa beliau melarang orang, mengharamkan orang ziarah kubur Nabi, mengharamkan orang ziarah kubur secara mutlak dan seterusnya. Ini yang menjadi bahan oleh musuh-musuh beliau untuk melaporkan kepada penguasa saat itu. Yang anehnya juga penguasa saat itu tidak adil juga ya, sehingga mereka menerima tuduhan-tuduhan sepihak itu dengan memang melihat pengaruh sel-selnya yang cukup besar di tengah masyarakat. Ya. Kemudian dari selama beliau ditahan di situlah juga banyak lahir karya-karya beliau selama beliau di dalam tahan tersebut. Ya. Baik. Itu diantara ya, hanya dalam kesempatan ini kita bisa berbicara tentang kisah sekilas kenapa beliau ditangkap ya, dan sebanyak 7 kali beliau ditangkap dan juga kisah-kisahnya. Insyaallah kita akan bahas nanti tentang pembahasan ini, tujuan-tujuan atau dua tuduhan yang dituduhkan kepada Syaikhul Islam Taimiyah. Yang ya, di antaranya tadi kita sebutkan ya. Ini dibahas nih ya, nanti apa saja pembagian orang-orang yang memfitnah beliau ini ya, seperti di antara fuqaha wal qudhat. Ini yang masalah talak tadi. Kemudian juga nanti akan dibahas masalah mutasawwifah, kemudian masalah ahlul kalam. Ya, tuduhan-tuduhan ahlul kalam kepada beliau, kemudian juga kelompok mutasawwifah kepada beliau. Kemudian juga kelompok aliran Syiah Rafidhah, ya. Nah, ini akan kita bahas insyaallah berapa tuduhan-tuduhan yang akan datang, kemudian juga kita akan tafsil nanti berapa tuduhan-tuduhan tertentu kepada beliau. Sebagai tuduhan pemanya beliau mengatakan tentang neraka itu tidak kekal, kemudian juga tuduhan dengan tasbih ataupun mengatakan alam itu qadim ya. Ini insyaallah pada jumpa-jumpa akan datang kita akan bahas sebagian daripada tuduhan-tuduhan tersebut. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu membatasi kita kembali kepada akhir yang mandu kita dari studio Chelsea untuk menerima pertanyaan. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan demikian ikhwan Islam wa'azakumullah, para pemerhati roja sekalian, materi yang telah disampaikan dari penjelasan dan juga bantahan tuduhan-tuduhan terhadap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021-823-6543, atau Anda bisa menghubungi kami di melayangkan pertanyaannya di nomor layan di nomor pesan WhatsApp ya, di 0819-896543. Kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon, silakan di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Erwin. Erwin di mana? Padang Sirimpuan. Nah, silakan Pak Erwin. Saya mau menanyakan, belakangan ini banyak tuduhan kepada dai-dai salaf yang mendakwakan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah secara benar ke daerah orang yang banyak melakukan ritual-ritual ziarah kubur yang berbau syirik, dan akhirnya dituduhkan bahwa dia menghina daerah situ dengan ucapan-ucapan tertentu dan menyelewengkan segala macam isi dakwanya dalam kajiannya. Bagaimana terhadap orang-orang yang memfitnah da'i-da'i al-sunnah, yang memfitnah dan sampai memenjarakan da'i tersebut? Kita bersikap terhadap mereka itu, Pak Ustaz. Naam. Baik. Dan arahannya, jazakumullah khairan. Oh iya. Iya, terima kasih banyak tuh Pak Erwin di Padang Sidempuan, dan silakan Ustaz. Taib, terima kasih pada Erwin di Padang Sidempuan. Taib, pertanyaan Erwin di Padang Sidempuan tentang bagaimana menyikapi berbagai tuduhan dan fitnah-fitnah tersebut. Kita tetap berdakwah dengan dalil, sampaikan pendapat para ulama, ya, tanpa harus menyebut kelompok tertentu, tapi yang kita koreksi ada kesalahan, tanpa menyebut tempat ataupun pelaku secara personal, ya. Tapi kita dalam berdakwah tetap berupaya bagaimana menjaga adab-adab bahas ilmiahnya, membahas secara ilmiah saja, bahwa bagaimana ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, dan bagaimana pula ziarah-ziarah kubur yang menyelisih sunnah ataupun membawa kesyirikan. Itu kita jelaskan, tidak akan berhenti kita. Taib, tentu hal ini bukan pertama, tadi sudah kita jelaskan, fitnah-fitnah itu bukan hal pertama, dan memang ahlul batil sejak dahulu kala setelah diutusnya para nabi, yang banyak mereka buat itu adalah semacam opini-opini yang menyesatkan. Maka di situ kita tetap menjelaskan kebenaran secara dalil pandangan para ulama, ya, dan mencerdaskan umat daripada pemahaman-pemahaman yang akan membawa mereka pada perbuatan syirik ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Kita tetap berdakwah sesuai dengan ilmu, ya, tetap berupaya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga melakukan sebab-sebab menghindarkan terjadinya tuduhan-tuduhan fitnah tersebut. Nah, tetapi sudah sunatullah memang di mana ahlul batil mereka hanya memiliki dua cara saja, metode. Biasanya mereka tidak akan mau untuk dikonfrontir. Jadi dipertemukan tuduhan dengan yang menuduh itu sangat sulit, mereka biasanya enggak berani gitu. Dan disinilah letaknya harusnya para penegak hukum, baik polisi, baik pejabat apapun saja, jika ada tuduhan-tuduhan, yang pertama yang dia harus lakukan adalah meminta bukti dari yang menuduh. Yang kedua, dipertemukan yang dikonfirmasi, ya, diklarifikasi kepada yang dituduh, kemudian dipertemukan kedua belah pihak sisi mana yang sebenarnya sedang diperbincangkan. Kemudian untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, sebetulnya halnya mudah sebenarnya. Jika ada pelanggaran pidana, itu adalah ruangnya polisi. Jika ada pelanggaran agama, tentu adalah yang membuat keputusan adalah MUI. Jika ada bukti-bukti tersebut nyata, tentu diproses, dibawa ke MUI, adakah benar paham seperti ini, di mana salahnya, diberikan nasihat, diluruskan. Itu kalau ada bukti, kalau memang sesat gitu kan. Dan kalau memang ada tindak pidana, diproses pidana, itu aja sebenarnya. Tetapi ahlul batil, orang ini tidak akan berani, mereka dengan secara fair, secara ilmiah mereka tidak akan berani berhadapan, ataupun secara hukum pun mereka tidak akan berani berhadapan gitu. Maka kita tidak perlu ragu dan takut dalam menyampaikan kebenaran. Selama kita benar, ya, insyaallah Allah akan selalu membela orang-orang yang berjuang untuk agamanya. Namun kembali kita tetap berupaya melakukan sebab-sebab keselamatan dalam berdakwah ini. Tidak boleh umpamanya menyebut nama orang tertentu, ya, tempat tertentu ataupun ritual-ritual tertentu yang, ya, coba sebut saja perbuatan seperti dari syirik tanpa menyebut budaya tertentu supaya tidak menjadi polemik di masyarakat. Yang penting masyarakat tahu bahwa perbuatan-perbuatan itu dibawa ke dalam budaya manapun saja, itu tetap dianggap syirik, ya, dianggap syirik dalam ajaran Islam tentunya. Yang kita sampaikan ini ajaran Islam, bukan menurut pandangan keyakinan orang lain, ya, atau orang yang tidak memahami Islam gitu. Nah, kita dalam berdakwah tetap, ya, dengan ilmu tentunya, dengan hikmah tentunya. Dan walaupun sehebat apapun kita berilmu dan berhikmah, biasanya tetap akan ada tantangan, itu pasti. Para nabi saja, orang yang mendapat mujizat dari Allah SWT, menyebab penjagaan langsung dari Allah SWT, tetap menghadapi ujian-ujian dan cobaan di dalam dakwah mereka. Itu sudah hal yang sudah sunan kauniyah dan sunan syariah yang Allah kehendaki di dalam memperjuangkan kebenaran. Nah, maka intinya di sini kita perlu bersabar dan berdakwah. Ya, dan tantangan-tantangan itu pasti akan ada. Ya, namun kita juga harus mempersiapkan hujah-hujah yang kuat di dalam berdiskusi, di dalam berdakwah. Kita harus menyemukakan hujah-hujah pendapat para ulama, bukan hanya hasil pikiran, bukan kira-kira. Ya, maka kita dalam berdakwah itu harus benar-benar mengerti sumbernya, mengerti bagaimana ulama menjelaskan dalil-dalil tersebut. Ya, dalam hal itu kita punya, tidak akan bisa difitnah dengan tuduhan macam-macam. Kalau kalian tuduh, ini adalah pandangan para ulama dan dalam menafsirkan ayat dan hadis ini, si A, si B dari para ulama mengatakan begini. Nah, gitu. Jadi kita tetap berupaya bagaimana menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijaksana tanpa mengurangi materi yang harus kita sampaikan. Ya, satu hal juga perlu kita bersabar dan menghadapi hal-hal tersebut. Adapun masalah tantangan, ya, dan kadang-kadang memang kemampuan orang-orang yang menentang kebenaran itu, ya, ahli batil ini, mereka sangat pintar dalam membalik fakta, dalam juga membuat kedustaan, kebohongan, ya, dan untuk mempengaruhi masyarakat ataupun sebagian dari oknum-oknum pejabat. Nah, inilah yang kadang-kadang kita nyata kita lihat betapa banyaknya orang mempelintir-pelintir sesuatu hal yang tidak sesuai dengan fakta dan data, sehingga menjadikan masalah di masyarakat itu menjadi gaduh, menjadi resah dan seterusnya. Namun kita di dalam berdakwah tetap mengindahkan kode etik yang disyariatkan oleh Allah SWT. Bagaimana kita berdakwah itu harus dengan ilmu, harus juga dengan basirah, ya, dengan hikmah, ya. Dan tentu yang disampaikan terlebih dahulu adalah bahan-bahan yang terpenting untuk dipahami oleh umat. Ya, ada pun masalah-masalah yang khilafiyah pun tidak rinci. Mana khilafiyah yang memang boleh berkhilafiyah di sana, boleh kita berbeda pendapat. Mana yang khilafiyah yang bukan khilafiyah yang mu'tabarah, ya, itu harus dipelajari oleh da'i. Kalau kita tidak mampu ke sana, jangan membahas masalah-masalah itu kalau kita belum cukup untuk menguliti masalah tersebut, ya, belum mampu membahas masalah tersebut. Serahkan kepada ahlinya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban yang demikian untuk Bapak Erwin yang berada di Padang Sidempuan. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp, misalnya dari penanya yang berada di NTB. Beliau bertanya, ya Ustaz, apakah benar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menetapkan sifat had bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya dari Bapak Sapriyadi. Ini sebetulnya di antara hal yang kita bahas sebetulnya, tapi jawabannya begini. Sifat had yang dimaksud apa? Karena tidak ada dalil, maka oleh selestinya disebut ini bagian dari al-fajmud mala, lafad-lafad yang mengandung multi tafsir. Nah, al-had yang dimaksud apa? Kalau dimaksud had itu Allah dibatasi oleh makhluk, dibatasi oleh ruang, oleh rangga, oleh tempat, itu tidak ada. Ya, tapi yang dimaksud had oleh para ulama seperti Ibnu Mubarak yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab beliau Rad al-Bash al-Marisi, Naqdud Darimi al-Bash al-Marisi, itu dibahas di sana tentang had, ditafsil. Jika yang dimaksud had itu adalah adanya tidak tercampurnya antara zat Allah dengan zat makhluk, itu ada had berarti. Allah tidak bercampur dengan makhluk. Ini yang maksud had. Jadi had itu artinya ada batas. Artinya ada zat Allah dan zat makhluk. Zat Allah tidak bercampur zat makhluk, zat makhluk. Ini yang had ini ada batas seperti ini. Tapi kalau dimaksud zat Allah ada yang menghinggakan, ada yang membatasi, nah, itu tidak ada satupun ulama yang pendapat. Nah, kalimat inilah yang sengaja dipotong-potong oleh para musuh-musuh dakwah, ya. Sampai hari ini juga begitu mereka, ya. Ketika ziarah kubur yang dibahas masalah adalah kesalahan-kesalahan dalam ziarah kubur, meminta ke orang yang ada kuburan, beribadah di kuburan, dan macam-macam aktivitas ritual di kuburan yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu dianggap oleh mereka dipelesetkanlah menjadi orang ini anti ziarah kubur. Itu sama. Sejak dulu demikian. Nah, demikian pula masalah had. Sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan Allah itu ada batasan di had oleh makhluknya. Ada hal yang dibatasi oleh makhluknya. Dimaksud adalah had oleh para ummah salaf adalah yaitu adanya tidak bercampurnya antara zat Allah dengan zat makhluk. Itu pasti. Itulah disebut oleh para ulama had di sini. Tidak ada semacam had wujud, umpamanya hadnya apa? Ada tali, ada ini. Tidak begitu maksudnya. Yang dimaksud para ulama adalah adanya sisi tidak tercampurnya antara hak dan makhluk. Jadi enggak ada zat Allah pada makhluk, zat makhluk tidak ada pada zat Allah. Itulah had yang dimaksud oleh sebagian ulama salaf seperti Ibnu Mubarak, yang menukil pendapat dari Imam Darimi dan para ulama lain, Imam Baihaqi di dalam Asma Sifat dan lainnya, ada dibahas oleh banyak para ulama di situ tentang had. Tapi kalau had yang dimaksudkan Allah itu dihinggakan oleh makhluk dan makhluk yang mengungkungnya kiri kanan atas bawah, itu tidak ada satupun ulama yang membahas masalah itu, dan itu yang dinafikan. Jadi ada yang menafikan had, ada yang menetapkan had. Yang menetapkan berbeda maksudnya, yang menafikan itu semua maksud mereka itu sama sebenarnya. Orang yang menafikan adalah bahwa Allah itu zat Allah tidak ada makhluk yang memberikan hinggaan, terhingga oleh makhluk, dibatasi oleh makhluk gitu. Tapi yang menetapkan adanya had dimaksud adalah adanya batasan antara zat Allah dengan zat makhluk, bahwa tidak ada zat Allah yang bercampur dengan zat makhluk ataupun sebaliknya. Itu yang dimaksud oleh para ulama salaf. Baik. Jadi ini akan kita bahas nanti ya, sebetulnya di dalam syubhat-syubhat dan tuduhan-tuduhan itu. Memang hal seperti ini sering diungkapkan oleh orang ahlul kalam, dijadikan senjata, termasuk juga umpamanya mereka menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah mendudukkan nabinya di atas arasy. Ini ada dalam kitab ini, akan kita bahas juga ini. Dalam beberapa buku juga dibahas oleh para ulama. Ya, dibahas bahwa asar tersebut tidak pernah dinukil oleh Ibnu Taimiyah, dan itu hanya dinukil oleh Abu Hayyan. Abu Hayyan ini orang Mu'tazilah, dan dia menukil di Ibnu Taimiyah mengatakan itu perkataan Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah menukil perkataan orang lain dan isinya perkataan itu bukan juga begitu gitu. Nukilnya juga salah, penisbahan juga salah Abu Hayyan tersebut. Dan orang ahlul kalam memperdoman kepada perkataan Abu Hayyan, dan nanti kan kita sebutkan di mana Ibnu Taimiyah berkata demikian, mengatakan menukil pendapat itu ya, tetapi pendapatnya tidak seperti yang dijelaskan oleh Abu Hayyan. Ya, Al-Mu'tazili dalam tafsir beliau Al-Barul Muhit. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Sapriyadi yang berada di NTB. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 021-823-6543-6. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Putri di Bone, Pak. Nah, silakan Ibu Putri. Ya, saya mau bertanya masalah masalah kuburan di area masjid, Pak. Nah. Ya, yang dimaksud di sini, apakah tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburan di area masjid, ataukah memang tidak bisa sholat di masjid yang ada kuburan di dalam masjidnya? Terus saya dengar orang yang sholat di masjid yang ada penguburan di area masjid itu sholatnya tidak sah, katanya begitu. Saya pernah dengar, Pak. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan ini para ulama semua ijma kalau sholat ya, apa namanya, maksudnya bahwa tidak boleh berkuburan di masjid atau masjid dibuat kuburan, itu semua ulama tidak ada yang merekomendasi. Itu yang pertama, kedudukan dulu meluruskan paham masyarakat tentang hal ini. Kemudian banyak orang berhujjah bagaimana dengan kuburan Nabi SAW, itu kan di masjid. Kuburan Nabi SAW, Nabi SAW berkubur bukan di masjid, beliau berkubur di rumah beliau. Dan sampai hari ini, bagian rumah beliau itu tidak bagian dari Masjid Nabawi. Itu perlu disampaikan. Memang karena rumah beliau posisinya dempet, ya, menempel dengan Masjid Nabawi, tapi bukan bagian di Masjid Nabawi. Buktinya Aisyah tinggal di rumah tersebut, ya beliau kadang-kadang datang bulan, semacam ganto. Mana boleh orang haid menetap dalam masjid, kan itu jelas. Jadi itu bagian tidak bagian masjid, yang pertama dulu. Yang kedua, ulama juga menyebut itu bagian dari kekhususan, karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Rasulullah SAW saat meninggal ada di rumah Aisyah. Ketika para sahabat berbeda pendapat di mana Rasulullah mau dikuburkan, ya, saat itu ada yang mengatakan dikuburkan kembalikan ke Mekah, ada yang mengatakan kuburan di kuburan Baqi, ada yang mengatakan di Baitul Maqdis tempat wafatnya para nabi-nabi. Dan Abu Bakar Siddiq anhu menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa al-anbiya ya yudfanu haidzu yuqbadun, bahwa para nabi itu dikuburkan di mana dia beliau wafat. maka digalilah di bawah bangku atau sarir ataupun tempat tidurnya Rasulullah SAW, disitulah Rasulullah SAW dikubur, dan beliau berkubur di rumah Aisyah. Setelah itu Aisyah pun menjadikan bagian kuburan itu bagian dari rumahnya lagi, ya. Nah, ini jadi itu bukan berkuburan di masjid, tapi beliau berkubur di rumah. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi syubhat oleh sebagian orang. Nah, dan Rasulullah SAW jelas sekali dalam hadisnya, ya, dalam banyak hadis beliau mengatakan di akhir hayat beliau, malah beliau menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Muhammad bin Asyana, la'natullah 'alal yahudi wan nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani gara-gara menjadikan tempat kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah seperti masjid. Nah, ini kata Aisyah, yuhdharu mimman sana, adalah beliau mengingatkan agar jangan sampai meniru perbuatan mereka. Ini larangan, dan banyak sekali hadis-hadis tentang kuburan itu. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang melarang berkuburan dan salat ke arah kuburan. Ya, dalam hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hal ini, maka oleh sebab itu para masyarakat harus mengerti, ya, mestinya jika sudah ada kuburan, kuburan tersebut tidak boleh, ya, di sampingnya dibangun masjid. Kecuali memang itu tanah bukan tanah masjid, bukan perkara masjid. Kalau bukan perkara masjid, ya boleh saja, baik di depan maupun di samping. Yang penting tanah itu bukan perkara masjid, tidak masalah sholat di masjid tersebut. Nah, itu perlu diketahui juga. Walaupun di depan mihrab, tapi tanah itu tanah orang lain, tidak termasuk wakaf ke masjid, tanah pemilik sendiri, itu beda pemiliknya. Yang dimaksud adalah dalam perkarangan yang itu tanah masjid. Nah, ini yang ditanyakan. Dalam hal ini berbeda pendapat ulama. Imam Ahmad mengatakan sah salat yang mana bila kuburan itu terdapat di luar masjid, baik depan, di karang, belakang, namanya sah salatnya, tapi dia berdosa seperti dikiaskan oleh berdasarkan usul madhab mereka adalah seperti orang salat di memakai pakaian yang dicuri atau tanah yang dicurinya. Salatnya sah tapi dia berdosa. Ya, Imam Syafi'i mengatakan salatnya sah, hampir sama seperti pendapatnya Imam Ahmad tersebut. Ya, dilarang, tetap dilarang, makruh hukumnya. Ya, tapi di dalam masjid itu banyak ulama mengatakan jika kuburan itu di dalam masjid juga, dalam masjid nih, bukan di luar ya, itu sholatnya batal menurut sebagian ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan batal. Dan lagi yang merinci lagi, kalau di mihrabnya itu batal. Ya, tapi yang jelas sholat ya di masjid yang situ ada kuburan, ya, ya kalau di luar tadi, di luar tadi, nah, pendapat sebagian ulama membolehkan sholat tapi tetap berdosa. Kenapa? Karena bagian di situ terlarang sholat menghadap kuburan atau dekat kuburan berdasarkan hadis yang akan Muslim, la tajisu alal kuburi wala tusallu ilaiha wala tujassisuha wala tusarijuha, jangan sekalian duduk di atas kuburan dan sholat mengarah ke hadap kuburan, jangan pula mencat kuburan dan juga pula memberi lampu kuburan. Itu ada hadisnya. Ya. Dan bahkan Rasulullah SAW dan masalah kuburan banyak sekali hadisnya, yaitu ketika Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menatarkan kuburan-kuburan ditinggikan. Ini banyak sekali, bukan di masjid maksudnya, kuburan-kuburan dianggap keramat segala macam. Kenapa? Karena awal fitnah terjadi, banyak terjadi fitnah kesyirikan adalah gara-gara kuburan seperti pada umat Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya tadi Rasulullah SAW melaknat ya orang Nasrani dan Yahudi menjadikan kuburan mereka, kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Kemudian juga hadis Hafsah ketika beliau pulang dari Habasyah, ketika hijrah yang pertama Habasyah, negeri Habasyah, Ethiopia, kemudian beliau datang ke Madinah, kemudian nyampe kepada Rasulullah SAW melihat di sana banyak kuburan orang-orang salat yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Haulai, kata Rasulullah SAW, idha halaka fihim rajulun salih, apabila orang salih meninggal, yattakhudhu kuburu anbiya' masajidah, mereka menjadi kuburan sebagai tempat beribadah. Ya, dan ini adalah hum syirarul khalq, itulah orang yang paling buruk dari makhluk Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak lagi hadis-hadis tentang hal ini. Yang intinya adalah kalau kita masih mendapatkan ada masjid yang tidak ada kuburan, itu lebih aula. Ya. Kecuali memang sudah tidak ada masjid kecuali hanya satu-satunya itu. Wallahu alam bisawab. Dan bagi para pemangku kewenangan, baik itu takmir masjid, jika masjidnya lebih dahulu akan lebih baik kuburannya dipindahkan biar tidak menimbulkan syubhat di dalam ibadah. Ya, para ulama juga memfatwakan jika kuburan lebih dahulu, sebagian ulama malah mengatakan kubur masjid yang dibongkar. Ya, mana yang lebih dahulu, Ya, kalau umpamanya kuburan lebih dahulu masjid yang dibongkar, kalau masjid lebih dahulu kuburan yang dipindahkan. Itu adalah lebih aman, ya. Kemudian ada asumsi-asumsi negatif yang kadang-kadang hadir di dalam pikiran masyarakat ketika ada orang berkubur di masjid, menganggap bahwa kubur di masjid itu dapat melapangkan azab di kuburan. Tidak ada satupun dalil mengatakan demikian. Rasulullah SAW ketika membicara tentang azab kubur, bagaimana supaya tempat masih azab kubur, semacam, dan para ulama pun tidak ada yang mengatakan kalau berkubur di dekat masjid akan dapat kiriman pahala dan seterusnya. Bahkan menurut madhab Imam Syafi'i bahwa pahala kiriman-kiriman yang tidak selain dari doa dan juga amalan ahli hadis yang ada menjelaskan sebagai amalan bisa dihadiahkan orang mati, menurut madhab Imam Syafi'i tidak sampai. Taib. Intinya adalah hal-hal seperti ini bagi bertanggung jawab bagi orang-orang yang memiliki wewenang di sana, baik para takmir masjid, para tokoh masyarakat, tokoh agama. Mulai kita bimbing umat ini kepada hal yang lebih selamat terhadap akidah dan ibadah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Karena jazal khair atas jawaban Ustaz. Dan pertanyaan tadi yang ibu yang berada di Bone, bukan pertanyaan terakhir Ustaz karena waktu yang disediakan sudah habis. Mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Terakhir, terima kasih banyak atas para pemirsa dan pendengar yang telah bergabung di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Juga terima kasih kepada teman-teman di studio Celensi maupun di studio Mini Studio University. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.